dan ini amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki sekian keutamaan dan kemuliaan kelak di hari kiamat bagi mereka tukang azan. Demikian pula azan, tukang azan merupakan kerjaan tugas yang paling mulia sebagaimana juga imam. Lebih mulia keduanya ini dibanding dengan pekerjaannya wazir, menteri dan yang jenisnya, dan segala tugas-tugas yang ada pada mereka. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kondisi yang terbalik seperti ini senantiasa ada. Bukan hanya sekedar ini yang terjadi di dalam masyarakat kaum muslimin. Seseorang yang berusaha menegakkan sunnah malah dihina, dimaki, dibilang ketinggalan zaman, terbelakang, enggak maju, dan berbagai macam bentuk ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan kepada seorang muslim yang dia berusaha menegakkan sunnah. Nah, sampai di kalangan mereka, ketika ada seorang ahlus sunnah, nasibuhu ahlus sunnah, itu dicari tahu, ini orang kok rajin berjamaah di masjid, nggak kerja kan? Itu pertanyaan pertama, jangan-jangan nggak kerja. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada. Sudah. Pertanyaan berikutnya, apa kerjaannya ya? Padahal anaknya banyak. Bingung. Jadi mereka bingung melihat anak itu, bingung. Ya bertanya, cari jawaban yang sulit. Sampai akhirnya rupanya sudah gemes gitu, nanya kepada tetangganya yang kebetulan tetangganya ngaji, belajar juga ahlus sunnah salah. Coba tanyakan apa sih kerjanya dia. Nah karena ini baru mati, kerjanya dia begini, gitu ya, iya. Banyak uangnya sekalian begitu kan. Nah, jam berapa jenisnya? Ya, jam 8 jenis suhur pulang. Gitu ya? Iya, punya ini. Gitu dah. Walaupun sekalian begitu kan. Gak dusta, tapi dipilih besar sekalian. Nah, ya ada salahnya. Nah, gak perlu demikian. Cuma juga ada benarnya, biar diem. Lurus diri sendiri. Nah, kenapa akhirnya setiap keluar jam 8 berkat ini pak? Oh bilang apa? Taham. Loh, jam 10 kamu sudah pulang? Libur sudah siap? Tidak ada libur. Oh, boleh pulang ya? Boleh. Nah, begitu. Jam 9 sudah keluar. Jam 10 baru keluar. Terlambat tak? Tidak. Ini gini-gini keluarnya kita. Jadi subhanallah, ajib gitu lah. Nah, apalagi yang berusaha untuk benar-benar baik. Artinya, habis salam, bersolat, salam, zikir pulang. Itu disoal. Tidak ada kerjaan. Semua disoal. Nah, alhamdulillah, seiring dengan waktu mereka mendapatkan jawaban. Ternyata ahlus sunnah itu ya seharusnya menyejukkan hati mereka. Tidak suka bikin keributan dan tidak mau ribut. Itu intinya. Dan kita boleh menarik bagaimana mereka yang lainnya nongkrong di jalan, ngobrol di jalan, tertawa di jalan, terbahak-bahak. Nah, kemudian berangkat pagi, pulangnya malam, sholatnya ya apa enggak seperti mereka. Itu mereka yang menghukumi. Maka ikhwan fillah, Azan wa jazakumullah. Demikian seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terdepan di dalam menjalani sunnah, terdepan di dalam sabar ketika menafati lahir Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan bersungguh-sungguh dalam upaya untuk ingkarul munkar dan amar ma'ruf di atas bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang berikutnya, masalah yang ke-99, nazratuhum ila dunya nazrata ijab. Azamatul dunya fi qulubihim. Jadi di antara keyakinan dan perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah itu, ketika memandang dunia itu dengan pandangan yang wah. Nah, semua bisa dengan uang. Ini uang, ini uang, ini uang. Pokoknya semua serba uang, serba harta sudah. Sehingga menilai orang itu mulia karena hartanya, karena uangnya, karena kayanya. Nah, begitu. Sampai-sampai pusing karena mikir duit sudah. Uang karena mikir duit. Berlebihan dalam mengabdi urusan dunia. Dan ini Allah sebut dalam surat Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Kata mereka, nah musyrikin orang jahiliyah mengatakan apa? Seandainya, kenapa kok tidak Al-Qur'an ini diturunkan kepada rajulin? Nah, dari dua kota yang besar, yaitu ada pembahasan di kalangan ulama ahli tafsir, Makkah, Madinah atau Madinah Thaif. Yang dimaksud apa oleh mereka? Jangan Muhammad, orang miskin kayak kok. Ayo kita coba. Itu loh, kaya itu. Mestinya Al-Quran berhubung kepada dia, orang yang kaya, terpandang ini. Kok Muhammad ini Abdillah? La hawla wa la quwwata illa billah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah mulai mendekati Allah wal'in. Lancar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min lafayil jahiliyah, kata Syekh Habibullah, azamatul dunya fi nufusihim. Di antara masalah-masalah yang ada pada jahiliyah adalah punya porsi besar pada diri mereka urusan dunia ini. Walladhi indahu dunya huwal aziz indahum. Orang-orang yang memiliki dunia, kemewahan, hartawan, jutawan, itu aziz isi mereka. Punya nilai kemuliaan isi mereka. Walladhi laisa indahu dunya dzalil. Muhtajir indahum. Yang tidak memiliki harta benda namun dunia, orang miskin itu direnakan dan dihinakan miskin mereka. Hatta risalah, sampai urusan risalah, urusan risalah, urusan wahyu, urusan yang besar, allati yang min ikhtiyarillah, yang mana itu adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yarawna annaha yajibu an takuna fil ahliyah. Mereka berpendapat meyakini wajib, harus orang kaya. Kenabian kerasulan itu jangan orang miskin, orang yang kaya seharusnya, kata mereka. Bayangkan kan itu sebenarnya kan hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu fil fuqara, jangan di kalangan orang-orang fakir. Wa yaquluna, mereka menyatakan Allah ma wajada illa yatima bi thariqin yasiru rusul. Allah enggak ada mendapat orang kecuali anak yatim atau Abu Thalib. Sedangkan dia itu sih kok dipilih seperti itu sebagai seorang nabi. Jangan itu orang kaya-kaya itu loh maunya mereka. Nah, begitu. Wa qalu, kata mereka, laula nusila hadzal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn al-'azim. Nah, mereka katakan seandainya diserahkan risalah Al-Qur'an ini kepada seseorang dari dua kota yang besar ini, Ya Abu Salih, masya Allah sebenarnya. Bukan diserahkan kepada Muhammad ibn Abdullah. Orang fakir, orang miskin. Kayak gini. Ini mereka. Ikhwan ibn Din. A'adzina zahumullah al-faryatan. Makkah wa Ta'if. Kata Syekh Abdullah. Duh maksud dua faryatan. Makkah dan Ta'if. Wahada rajul. Huwa walid ibn Muhirah. Di Makkah. Seandainya aku turun kepada Walid bin Mughirah yang ada di Mekah, atau Habib ibni Amr As-Saqafi. Ada yang menafsirkan Wasila Umar bin Mas'ud yang ada di Taif. Yaqulun, mereka menyatakan lau kana risalatu fi ahadi hadaini rajulaini la kana hadza al-yaq birisalah. Kata mereka, kalau seandainya risalah itu diembankan oleh Allah kepada salah seorang dari dua orang ini, dua kandidat ini, nah, niscaya ini lebih berhak, lebih layak dalam mengemban risalah. Amma in tadhhaba in amma an tadhhaba li yatim fakir, tapi kalau diberikan kepada fakir yatim, seorang yang yatim dan fakir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hayadha ghairu la'ikin indahum. Mereka enggak layak, enggak pantas. Kan dia. Ini sudah berbalik. Berbalik. Qulisna wal inna billah. Qala ta'ala, ahum yaqsimuna rahmat rabbika. Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Ini istilah ingkar. Mereka tak yang membagi rahmat Rabbmu. Sehingga bisa menentukan risalah ini, nanti ini, alun ini, alun ini. Apakah mereka? Ya tadakhalu fi amalillah jalla wa ala, mereka turut campur. Turut campur urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuriduna an yaqsimu aw yaqsimu rahmat Allah la wala yasikuna bi kismatillah azza wa jal. Mereka menginginkan, mereka lah yang bisa membagi-bagi itu semua, tugas-tugas itu rahmat Allah yang Allah berikan. Mereka tidak sikko, tidak percaya kepada pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kata Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Di surat An-Nahl ayat 174, Allah yang Maha Tahu. Ketika Allah menjadikan tugas risalah ini kepada siapa? Ikhwani fiddin, a'azzani wa jazakumullah, antum perhatikan bagaimana ini mereka ini. Nah, sekarang kan tidak ada risalah. Dalam pengertian dari risalah, tidak ada pembagian risalah lagi sudah. Kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup. Tapi yang kita renungkan, yang kita pikirkan, cara mereka, akidah mereka, akhlak mereka yang demikian dina dan jelas dalam pandangan syar'i, dalam pandangan syariat Islam, yaitu turut campur dan ikut ngatur. Dan ini ada pada liberal. Boleh diambil seperti yang akan dibahas pada berikut ini. Yaitu al-istidrak wal-iktirah Allah. At-tahakkumu Allah kama fil ayah as-sabiqah. Jadi dia ini stop. Tahu. Kalau bahasa yang lebih pas, lancar. Nah, kepada Allah. Dan mereka ini usul yang batil, mau nyetir Allah. Iktirah yang intinya patah hukum, menghukumi Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahakkum ala Allah yani al-iktirah ala Allah, dia mau menyetir Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ayat tadi, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin

ya, nak agar supaya engkau membagikan kepada umat manusia secara perlahan, dan kami turunkan secara bertahap, tanzil pelan-pelan. Wa'idun yajitasi, dan juga untuk mempermudah liwaktil amal fihi, agar bisa mengamalkan dengannya secara perlahan dan bertahap. Walau nazal al-Quran jumlatan wahidatan masyarakat an-nasul amal fihi, kalau seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, maka manusia tidak ada kemampuan untuk mengamalkan langsung ketika itu sekaligus juga. Wakadzalika munzala munajjaman ala hasbil waqa'id, Allah pun juga demikian menurunkan Al-Quran dengan bertahap sesuai dengan kejadian yang terjadi. Li ajli an yubayyana hukma kulla nazilatin aw kulla haditsatin fi waqtiha, dengan tujuan Allah menjelaskan masing-masing kejadian yang terjadi ini ayatnya. Apa kejadian ini ayatnya? Begini ini ayatnya, di waktu yang sesuai, di kejadian yang sesuai. Hadihi hiyal hikmatu fi tanzil Qur'an fahraqan, inilah hikmah, yaitu diturunkan Al-Quran secara bertahap, terpisah, tidak sekaligus, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, barakallahu fikum, tentang hikmah-hikmah diturunkan Al-Quran secara, yaitu secara tadrijian, bertahap. Wala yakhlu az-zaman al-an mimman hum ala hadhihi syakilah yatadakhaluna fi nusus wa yaqtarihuna ala Allah wa rasulih law annahu law kana an-nasu kada aw kana al-hadithu kada wa kada. Dan seperti ini sekarang banyak menimpa pada umat sekarang ini yang modelnya seperti itu, ala hadis syakilah, itu selalu ada. Mereka tadakhul, fudul, naam terhadap nas-nas dan lancang atau protes kepada Allah dan Rasulnya. Apa diantaranya? Seperti yang anda katakan liberal tadi, mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu kan namanya lancang dan masuk pada perkara yang berurusan mereka, dan gak punya ilmu betul dalam perkara ilmu Al-Quran. Nah, ini digandrungi, dikagumi oleh banyak manusia. Maksudnya banyak sekelompok kecil dari mereka yang ingin sensasi. Kan dijajahkan itu. Merangkang gak berhasil, lari ke bab lain, yaitu Islam Nusantara. Wal'iyadzubillah. Dan banyak ucapan-ucapan kufur, qaul-qaul kufur yang ada pada ulil absar abdalan, tokoh jaringan Islam liberal. Alhamdulillah, hindari lancang mereka kepada Allah dan lancang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya nas demikian, kenapa sih kalau dakwah ayat demikian, kenapa demikian diatur? Tidak mau ngatur sesuatu yang mereka tidak punya ilmu sama sekali. Ini fitnah yang demikian. Ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah. Makanya kita harus banyak hati-hati, lebih waspada dalam bab ini. Kalau sudah ada yang menjamah Al-Quran, sudah hati-hati. Atau mengaku nabi, sudah. Tidak mungkin sudah. Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga sampai di kiamat. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi," jangan sampai kalian mendahulukan